kita kemenangan, kemuliaan dan kehormatan Islam, kemuliaan dan kehormatan Islam. Ya ikhwah, kini panji telah berkibar, kebahagiaan bagi orang beriman. Allah telah memberi kita kemenangan, kemuliaan dan kehormatan Islam, kemuliaan dan kehormatan Islam. Hukum Allah berada di atas segalanya, diraih dengan darah para syuhada. Hukum Allah berada di atas segalanya, diraih dengan darah para syuhada. Mereka korbankan diri dan hartanya demi mendapatkan jannah dan ridhonya. Mereka korbankan diri dan hartanya demi mendapatkan jannah dan ridhonya, demi mendapatkan jannah dan ridhonya. Ya ikhwah, kini panji telah berkibar, kebahagiaan bagi orang beriman. Allah telah memberi kita kemenangan, kemuliaan dan kehormatan Islam, kemuliaan dan kehormatan Islam. Satu abad kita tanpa pemimpin, diperbudak, dihina dan direndahkan. Satu abad kita tanpa pemimpin, diperbudak, dihina dan direndahkan. Allah telah menganugerahkan khilafah penuh kemuliaan dan kehormatan. Allah telah menganugerahkan khilafah penuh kemuliaan dan kehormatan, penuh kemuliaan dan kehormatan. Ya ikhwah, kini panji telah berkibar, kebahagiaan bagi orang beriman. Allah telah memberi kita kemenangan, kemuliaan dan kehormatan Islam, kemuliaan dan kehormatan Islam. Ayolah ikhwah, bergabunglah bersama, khilafah kini telah tegak kembali. Bersatu menjadi sebuah perisai yang kan melindungi semua umat Islam. Ayolah ikhwah, bergabunglah bersama, khilafah kini telah tegak kembali. Bersatu menjadi sebuah perisai yang kan melindungi semua umat Islam, yang kan melindungi semua umat Islam, yang kan melindungi semua umat Islam. Ya ikhwah, kini panji telah berkibar, kebahagiaan bagi orang beriman. Allah telah memberi kita kemenangan, kemuliaan dan kehormatan Islam, kemuliaan dan kehormatan Islam, kemuliaan dan kehormatan Islam.